بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد إخوان para peserta takhasus yang Allah muliakan juga para netizen di mana saja Anda berada yang ikut mengikuti kajian kitab Al-Ajurumiyah ini. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Ajurumiyah. Kita sudah sampai kepada huruf-huruf jawazim ya. Huruf-huruf jazm. Huruf jazm ini ada dua macam. Pertama yang menjazmkan satu fi'il mudhari dalam satu kalimat, yang kedua menjazmkan dua fi'il mudhari ya. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam amr, lam juhud, lam la nahyi dulu ya, dan lam doa. Apa bedanya lam nahi dengan lam doa? Lam nahi untuk makhluk, lam doa untuk Allah. Ada enggak dalam Al-Qur'an lam doa? Banyak. Contohnya apa? Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhra, rabbana wala tahmil alaina. Coba la tu'akhidna i'rab. La harfu jazmin, tu'akhid fi'lun mudhari'un majazumun bi la wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Enggak dijumlah, kan itu jumlah fi'il ya. Na dhamirun mutasilun mabniun ala sukun. Sukun apa fathah? Sukun fi mahalin nasbi maf'ulun bih. Ya, itu yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang kedua yang menjazamkan dua fi'il mudhari, in, ma, man, mahma, idma, ai, mata, ayyana, aina, anna, haythuma, kaifa. Ya, in sudah ya. Apa arti in? Jika. Contoh umpamanya, jika kamu beribadah kepada Rabbmu, kamu akan masuk surga. In ta'bud, bukan tadhab, tuh tadhab pergi. In ta'bud Rabbak, kamu akan masuk surga. Tadkhul jannatah, kamu akan memasuki surganya. Jika kamu belajar bahasa Arab, kamu akan faham Al-Quran. In tadrus al-lughah, lughah tat itu ta al-arabiyyata, tafham Al-Qur'ana. Ituin ya. Kedua, ma. Kemarin ujian gimana? Wa ma taf'aluhu. Min khairin ya lamhullah. Gitu ya. Wa ma taf'aluhu min khairin ya'lamuhullah. Ma taf'alu fakti tildawa ya. Ma coba baca i'rab. Ma harfu jazmin. Taf'aluhu fi'lun mudari'un majazumun bi ma. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-waw waw jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbi. Ada hu gitu. Wa ma taf'alu, enggak ada, antum musuk ngarang-ngarang. Wa taf'alu min harfu jar khairin majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'li annahu isim mufrad al jar wal majruru fi mahalin nasbi mafulun bi. Ya, al-jaru wal-majruru fi mahalin nasmi fulan bi. Ya'lam fi'lun mudari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus fa'ilnya zahir apa dhamir? Dhamir mana? Ini failnya. Dhamir dhahir. Nah, jadi udah nanti ya. Hu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalin nasbi. Nasbi sebagai apa? Mafulun bihu. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi ahli anna ismu mufrad. Kemudian ada yang mengirab ini maf'ulun bi. Artinya atau gimana ya? Kalau ini maf'ulun bi, fa'ilnya siapa? Jadi yang benar ini fa'il zahir. Satu lagi kemarin apa? Aynama nama kuntum, kuntum apa kuntu? Tu. Ini? Nama kuntu? Wau alif kuntu mau. Takunu meren. Ah. Itu takunu ya, dia takunu. Terus ya'ti ya'ti bikumullah. Gitu ya. Apa artinya? Di mana saja kamu berada, Allah akan mendatangkan kamu, ya. Walaupun kita mati di tengah hutan gitu, masuk ke dalam lautan dimakan ikan hiu gitu, Allah nanti akan datangkan kamu pada hari kiamat. Sabayram aynama harfu jazmin takunu fi'lun mudari'un majzumun bi aynama wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-waw waw jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i, ya enggak apa-apa. Untuk sementara fa'ilun. Sementara lah. Bukan sementara, sebab karena belum diajarkan. Ya'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi aynama. Terus wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat. Tadinya ya'ti gini ya, ada huruf ilat, ata ya'ti. Karena jazm dibuang huruf ya'ti. Terus fa'iluhu wa fa'iluhu, terus bikum bi harfu jar, kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri fi mahali mafulun bi jarat mudhaf, wah mana mudhaf fi mahali jarri majrur. Setelah huruf jar pasti jadi kan jar majrur. Ulangi bi harfu jarin kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarri majrurun. Al jar wal majruru fi mahalin nasbi mafulun bi. Allah fa'ilun marfu'un. Nah dan seterusnya. Nah begitu. Jadi di mana saja kamu berada, Allah akan datangkan kamu. Jadi in sudah, ma juga sudah. Ma apa saja kan artinya ya? Atau apa-apa? Apa saja atau apa-apa? Contoh, apa saja yang ditulis oleh guru dibaca oleh murid. Apa saja yang ditulis oleh ustaz baca. Ma yaktub ustadun yaqra'hu at-talami zadidu zadu din zadidu talami di sana fa'il apa maf'ul? Kayak enggak ikhlasan tuh mah. Kayak yang terpaksa. Fa'ilnya teh. I'rab ma. Harfu jazmin yaktub. Fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi sukun. Ustadzun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah ya. Yaqra fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa alamatu jazmihi sukun. Hadfu apa? Da ini mah fi'il mudhari yang sahih akhir alif hamzah bukan ya. Ya, itu ma. In sudah, ma sudah, man. Udah juga man ya? Man sudah? Sudah. Setelah itu apa? Mahma. Contoh umpamanya, atau sebagaimanapun kamu apa ya? Sebagaimanapun kamu itu, kamu blak blak blak, kamu tidak akan blak blak blak. Cing gimana? Mahma apa? Mahma tak dina Mahma Ta'tina bihi min ayatin di litas mahma ta'tina bihi min ayatin litas harana terus biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina bihi min ayah itasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Ini fi'il mudhari cuma satu tapi ada apa artinya? Bagaimanapun atau apapun, bagaimanapun kamu mendatangkan kepada kami satu ayat untuk menyihir kami dengannya, dengan ayat itu, maka kami tidak akan beriman kepada kamu. Ini fi'il mudhara yang jazmnya cuma ini ya, satu. Itu ayat berapa? Al-A'raf 132. Umpamanya mahma takun, nah ini aja deh, mahma takun qawiyan, sebagaimanapun kuatnya kamu, coba baca mahma takun qawiyan tamut. Benar, tamut asalnya tamu itu apa artinya? Sebagaimanapun kuatnya kamu, kamu akan mati. Coba ya Rob, mahma harfu jazmin takun fi'lun mudhari'un majazumun bi mahma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus untuk sementara, oke, enggak biar apa-apa, biasa. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Nah, untuk kana, fa'il untuk kana disebut isim kana ya. Wa ismu kana dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Qawiyan ini disebut khabar kana. Khabar kana harus nasab. Qawiyan khabar kana man subun wa alamatun nasbihi fatah. Tentang kana nanti kita perdalam. Tamut fi'lun mudhari'un majazumun bi mahma wa alamatu jazmihi as-sukun ya. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Tamut dari asal kata dari mata yamutu. Untuk anta jadi tamutu. Ini sedang rafa. Kalau sedang jazm, wawunya dibuang jadi tamut ya. Tamut. Gitu. Bukan. Karena huruf ilatnya di mana? Di tengah. Bukan di akhir. Jadi sahih akhir ini. Mata yamutu. Mu'tal di tengah disebutnya ajwaf. Yang ada huruf ilat di tengah disebut ajwaf. Jadi sahih akhir tapi mu'tal di tengah ya. Nah, yang membuang huruf ilat itu bagi fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ini sahih di akhir. Itu mahma. Terus setelah mahma apa? Idhma, ya. Idhma artinya kapan saja atau ketika. Ketika hujan turun, saya tidur. Gimana tuh? Apa hujan? Matar. Idhma yanzil matar. Saya baca Quran gitulah. Atau saya berdoa. Ah. U-nya pakai waw enggak? Gitu ya. Idma yanzil al-mataru ad'u. Idma yanzil al-mataru ad'u Allah. Hayo. Yang berdoa siapa? Aku. Jadi hahihu. Ya Rab. Idma harfu jazmin. Yanzil fi'lun mudhari'un majzumun bi idma wa alamatu jazmihi as-sukun. Al-mataru fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Terus ad'u. Fi'lun mudhari'un majzumun bi idma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat, ya. Asalnya da'a terus yad'u. Ini mu'tal akhir, ya. Da'a yad'u. Untuk ana ad'u. Nah, ini sedang rafa, ya. Ini sedang rafa. Kalau sedang jazm, buang wawunya. Ajaklah ke jalan Rabbmu. Ud'u ila Rabbika. Ud'u. Pakai waw enggak? Enggak. Karena fi'il amr jazm kan ud'u. Ud'u ila rabbika bil hikmah. Ha. Ad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi idma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Terus. Teruskan. Wa fa'iluhu dhamirun statirun fihi wujuban wa taqdiruhu. Ana. Terus Allaha maf'ulun bih dan seterusnya. Itu idhma. Setelah idhma apa lagi? Ayu, ya. Ayu yang mana saja atau apa saja. Bisa yang mana saja atau apa saja. Which one? Which one do you like? I like it. Contohnya apa? Yang mana saja makanan yang kamu suka, aku akan makan juga. Ayu ta'kul akul. Apa saja yang kamu ambil, saya ambil. Ayu ta'khud akhud. Apa saja yang kamu berikan, saya akan terima. Ayu ta'tima datang. Apa yang berikan, a'ta. Apa fi'il mudhari'nya? yu'ti af'ala yuf'ilu. Ayu tu'ati, saya akan terima. Apa? Aqbal. Ayu tu'ati aqbal. Coba beda nih, ayu tu'ati aqbal dengan ayu ta'khud akhud. Ayu ta'khud i'rab. Ayu harfu jazmin. Ta'khud fi'lun mudharin majzumun bi ayu. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Akhudh fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyu. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Sekarang apa sih yang kau berikan saya akan terima? Apa? Ayu tu. Ah, gitu ya. Ayu tu'ati aqbal. Baca baca ya Rab. Ayu harfu jazmin tu'ati fi'lun mudhari'un majzumun bi ayu. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Terus fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Aqbal aqbal fi'lun mudhari'un majzumun bi ayu. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu ana. Baik. Selesai ayu. Terus apa lagi? Mata. Setelah ayu, mata. Mata maknanya adalah kapan saja. Kapan saja kamu pergi, saya akan pergi. Nah, kapan saja kamu datang, saya akan pergi. Benci ya. Coba, kapan saja kamu datang, saya akan pergi. Mata ta'ti. Baca. Mata ta'ti adhab. Ya. Coba ya, i'rab. Mata harfu jazmin ta'ti fi'lun mudhari'un majzumun bi mata. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illa. Asalnya ya'ti ada iya ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Adhab fi'lun mudhari'un majzumun bi mata. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu. Ini benci. Sekarang yang cinta. Kapan saja kamu datang, saya akan bahagia, senang, bingit. Mata ta'ti afrah. Ya. Mata ta'ti afrah. Kapan saja kamu tertawa, saya akan menangis. Mata tadhhak abki. Ah, sekarang ke perempuan. Kapan saja kamu menangis, saya akan tertawa. Anti ya. Mata tabkiya adha. Ini mah dendaman. Mata tabki adhak. Coba ya Rab. Mata harfu jazmin tabki fi'lan mudharin majzumun bimata wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tadinya apa? Tabkina, ya. Tabkina. Hadfun nun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anti. Terus abhaq fi'lun mudhari'un majzumun bi mata. Sekarang sebaliknya. Kapan saja kamu tertawa saya menangis. Gimana? Mata anti. Tadhaki abki. Ab kinya pakai apa? Pakai sesuatu tidak di belakangnya? Kaf aja. Kaf aja. Abki ya. Irab. Mata harfu jazmin tabki. Fidlun fi'lun tadhaki ya, tadhaki bukan tuh. Mata tadhaki. Fi'lun tadhaki fi'lun mudhari'un majzumun bimata wa alamatu jazmihi hadfun nun. Tadinya apa? Tadhakina ya. Buang huruf nun wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anti. Abki fi'lun mudhari'un majzumun bimata wa alamatu jazmihi hadfu harfil illat. Baka ya baki untuk ana, abaki pakai adaya karena jazm dibuang huruf illatnya abki ya. Itu mata. Setelah mata apa? Telinga. Ayyana. Taib. Ayyana sama dengan mata maknanya. Apa artinya? Kapan saja. Kapan saja kamu berangkat, pergi, saya akan pergi bersama kamu. Ayyana tadhhabi, tadhhabi ya. Adhab ma'ak. Ma'ak apa? Kakiku. Adhab ma'aki kan tadhabi, berarti untuk anti. Ayyana tadhabi adhab ma'aki. Gak boleh ma'aka. Kalau ma'aka gimana? Ayyana tadhab adhab ma'aka. Beda antara ka dengan ki ya. Contoh-contoh yang untuk mata bisa dimasukkan ke sana ya. Terus aina sudah ya. Aina artinya apa? Di mana saja. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, gimana tuh? Aina. Coba baca. Aina yakun as-sukaru takun namla. Coba ya Rab. Aina hadfu jazmin. Terus yakun fi'lun mudhari majzumun bi aina wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus As-sukar, kalau fa'il untuk kana disebut apa? Isim kana, ya. As-sukar isim kana. Marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi'li. Terus takun fi'lun mudhari'un majzumun bi aina wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Terus an-namlah ismu kana wa 'alamatu jazmihi dan seterusnya, ya. Teruslah aina apa? Anna. Anna sama dengan mata, sama dengan ayana. Artinya apa? Kapan saja, ya. Kapan saja kamu hadir di majlis, saya akan hadir. Anna tahduri ahdur. Anna tahduri ahdur. Kenapa tahduri? Karena perempuan. Kalau anta, anna tahdur ahdur. Biar romantis. Anna tahduri ahdur ma'aki gitu ya. Kalau ma'aka gimana? Anna tahdur ahdur ma'aka. Gitu tah. Anna tahdur ahdur. Terus setelah anna apa? Haythuma. Termasuk haythuma di mana saja. Di mana saja sama dengan aina. Contoh umpamanya di mana saja kamu berada, Allah melihat kamu. Haitsuma takun, Allah melihat kamu. Yanzur, yanzurillahu ilaika, atau Allah mengetahui. Ya'lam, ya'lam kallah. Aynama haitsuma takun, ya'lam kallah. Haythuma di sini nih. Haythuma takun ya'lam kallah. Coba i'rab haythuma harfu jazmin. Takun fi'lun mudhari'un majzumun bi haythuma wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban, bukan fa'il tapi isim kana adhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu anta. Ya'lam ka, ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bi haitsuma wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Terus ka dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahali nasbi mafulun bih. Allahu fa'ilun. Ya. Itu. Kaifama. Kaifama bagaimanapun. Kaifama bagaimanapun. Ini terakhir ya. Kaifama. Bagaimanapun cara kamu duduk, saya akan duduk seperti itu. Kaifama tajlis ajlis. Mithlaka. Bagaimanapun cara kamu makan, saya akan makan seperti itu. Kaifama ta'kul akul. Gitu. Jadi contoh-contohnya sama, cuma yang membedakan makna hanya itu ya. Terakhir idzan fi syi'ri. hanya dalam syair, tidak ada dalam selain syair. Seperti contoh wa idan tusibka khasasah fatajammal. Artinya idan itu apabila kamu ditimpa satu musibah, fatajammal, berdandanlah kamu. Iya, itu apa namanya, jadi di kalangan orang-orang soleh jangan tampakkan kesedihan, kepedihan. Kalau ada musibah, tunjukkan kita ini tidak ada apa-apa. Itulah beberapa huruf jazm. Jadi huruf-huruf jazm yang barusan itu menjazmkan berapa? Dua fi'il mudhari dalam satu kalimat. Jadi 7 huruf menjazmkan satu fi'il mudhari, sisanya yaitu sekitar 11-nya menjazmkan dua fi'il mudhari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari lam, lamma, alam, alamma, lam amr, lam nahyi, lam doa. Ya, 7, sisanya menjazmkan 2 fi'il mudhari. Ya. Taib, hal fahimtum? Ya, fi su'al walillah. Ada su'al enggak? Ada pertanyaan enggak? Jazmnya di wasol enggak? Yang mana? Misalnya itu kayak yakunis. Ah, sama umpamanya aina yakun as-sukaru, ya. Iya, itu nanti ada pembahasan, enggak sekarang. Jadi kalau ada 2 huruf mati, 2 huruf yang disukun. Seperti yakun huruf nun kan disukun apa tidak? Disukun. Terus ada alif lam disukun tidak? Disukun. Ya, 2 sukun. Idzal taqal sakinan. Kalau ada 2 huruf yang disukun, ya, maka berikan harokat kepada huruf pertama yang disukun dengan harokat kasrah. Fa idza hurika, hurika bil kasri. Jadi dibaca gimana? Ha, aina mayakunis sukaru takunin namlatu, ya, gitu. Contoh di dalam ayat lam al-bayyinah, gimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tanya lam yakun alladzina kafaru. Yakun nunnya disukun. Ada alif lam juga disukun. Jadi huruf pertama yang disukun diberi harokat kasrah. Gimana cara mengirabnya? Nah, cara mengirabnya contoh lam yakun, ya, lam yakunil ladzina. Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi muqaddaratin alal kasri li iltiqa'i sakinain. Ketangkap enggak? Ulangi. Yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi muqaddaratun alal kasri li iltiqa'i sakinain. Dikira-kirakan dalam kasroh, ya, karena bertemunya 2 sukun. Berarti ada alamat jazm dengan kasroh, enggak? Enggak, muqaddaratun alal kasri, enggak. Dikira-kirakan dalam. Ah, kemarin ujian lan ab roha lan nabroh, ya, lan nabroh, terus apa kesannya, hatta yarji'a lan nabraha akifina hatta akifain hatta yarji'a ilaina Musa. Ada yang tidak bisa? Lan huruf nasab bukan jazm. Nasab lan nabroha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun. Lianna terus wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban wa taqdiru nahnu. Lan nabroh ini akhwat kana. Saudaranya kana fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar. Jadi fa'il untuk nabroh disebut isim nabroha. Isim nabroh, ya. Aqifina bukan maf'ulun bih tapi khabar nabroh. Mansubun, ya. Hatta jar harf nasbi yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan ba'da hatta wa alamatun nasbihi fathah. Terus ilaina jar majrur itu ya Musa fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi muqaddaratun ala harfi alif. Dikira-kirakan dalam huruf alif. Bukan fa'il marfun wa alamatu rafi'i dhammah, dan enggak ada dhammah ya. Tapi karena itu belum diajarkan, ditolerir kalau ada yang salah ketika mengi'rab Musa. Dengan demikian selesai huruf-huruf jazm. Jadi kita sudah selesai semua huruf yang beramal pada fi'il mudhari. Huruf yang menasabkan sudah, yang menjazmkan juga sudah. Selesai sudah. Tinggal untuk Jumat yang akan datang materi baru membahas marfu'atul asma, ya. Termasuk mubtada, khabar, fa'il nanti diperdalam lagi. Lebih rinci karena yang sudah diajarkan mubtada khabar itu masih ala kadarnya. Masih ala kadarnya. Belum rinci ya. Ada pertanyaan? Fahimtum? Taib, kalau fahim dan tidak ada lagi pertanyaan cukup sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.